سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة رحمني ورحمكم الله, kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita. Pada satu bulan terakhir ini kita mengkajinya sebuah tulisan dengan judul Al-Qasidatul Namiyah. Bait-bait syair yang diakhir dengan huruf-huruf lam milik Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan malam terakhir, alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan berkaitan dengan bait syair yang ke-12 tentang surga akan dimasuki orang-orang yang bertakwa serta neraka akan sampai kepadanya orang-orang yang celaka. Pada pertemuan kita malam hari ini kita akan mengambil bait syair yang berikutnya, tentunya dengan materi yang berikutnya pula. Kita baca bait syair yang ke-14 di antara 16 bait syair yang ada. Kata Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala, ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. ولكل حي عاقل, واو ابتدائي, لكل جر مجرور sebagai khabar muqaddam. Nah, khabarnya bentuk syibhu jumlah jar majrur. Akan datang mubtada'nya nanti bagian akhir amalun. Masing-masing orang yang hidup serta berakal di dalam kuburnya amalan. Dia punya amalan. Entah itu baik dan buruk. Amalan di sini datang dengan nakirah tanpa alif lam, nakirah mufradah. Menunjukkan tentang umumnya baik itu amalan baik dan buruk. Yukorinuhu, yang menemaninya. Jadi yang menemani seseorang di alam kuburnya, yang menemani, ada dua sifat di sini, hayyun akil. Nah, hidup serta berakal, akan keluar darinya adalah yang tidak berakal, dalam hal ini adalah binatang. Yang menemaninya hunaka, di sana, yus'alu, dan dia pun akan ditanya. Barakallahu fikum jami'an. Ada dua pembahasan penting dari bait syair yang ke-14 ini berkaitan dengan pertama alam kubur. Kemudian pada bait syair ini akan kita singgung atau enam kita akan mengkaji di dalamnya apa yang sang penulis singgung kepada kita tentang dua hal. Pertama, yang menemani seseorang di alam kuburnya adalah amalan, amalan baik dan buruk. Kemudian perkara yang kedua adalah pada bait terakhir, wa yus'alu, kayak as-su'al, as-su'al fil qabr, pertanyaan di alam kuburan. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama tentang fitnatul qabr. Nah, seseorang akan difitnah di dalam kuburnya. Fitnah artinya adalah enam pertanyaan. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya bait syair yang ke-14 ini dalam lamiyah Syekh Islam tentang kuburan atau alam kubur, ada dua yang akan kita kaji di dalamnya. Pada pertama adalah tentang amalan yang menemani seseorang di alam kubur, tidak ada yang lainnya, hanya amalannya yang menemaninya. Kemudian yang kedua adalah tentang fitnatul qabr, dari isyarat sang penulis yus'alu, seseorang ditanya di alam kuburnya. Yang dimaksud dengan as-su'al adalah al-fitnah, fitnatul qabr. Kita kembali ke bait syair dulu, barakallahu fikum jami'an, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembacaan dalil dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Walikulli hayyin akilin, masing-masing orang yang hidup, pernah hidup di kehidupan dunia, kemudian disifati dengan akil, yang memiliki akal pikiran, dikeluarkan darinya adalah yang tidak berakal seperti binatang. Nah, meskipun mungkin binatang melewati yang namanya alam kubur, melewati alam kubur, tapi keadaan mereka berbeda dengan keadaannya hayyun akil, hayyun akil, karena orang yang hidup serta berakal dia punya pembebanan syariat. Punya pembebanan syariat. Secara garis besar, barakallahu fikum jami'an, pembebanan syariat diikat dengan dua perkara. Pembebanan syariat diikat dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan akal. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu, dia punya keinginan. Kalau satu makhluk terdapat pada diri dia dua perkara ini, dia dibebankan pembebanan syariat. Nah, kita lagi, pertama apa? Akal. Yang kedua adalah hawa nafsu. Nah, pertama-tama dari malaikat. Malaikat punya akal tapi tidak punya hawa nafsu. Malaikat punya akal tapi tidak punya hawa nafsu. Kalau begitu dia tidak masuk dalam pembebanan syariat. Bukan mukallaf. Nah, karena tidak terpenuhi yang kedua. Ya, dia tidak punya hawa nafsu dari sisi dia. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Bahkan tidak tidur. Kemudian yang kedua, binatang. Binatang ada hawa nafsu, ada keinginan. Ada makan, minum, menikah. Namun tidak punya akal. Kalau gitu binatang juga tidak masuk dalam pembebanan syariat. Seluruh jenis binatang, seluruh bangsa dan spesies hewan masuk di dalamnya. Nah, dua ini dikeluarkan dari mukallaf, tidak dibebani dengan pembebanan syariat. Malaikat dan juga binatang. Sedangkan dua makhluk ciptaan Allah yang lainnya adalah manusia dan juga jin, dibebankan syariat karena terdapat pada keduanya, kedua makhluk tersebut dua perkara ini, ada akalnya, ada hawa nafsunya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Ada pembebanan syariat untuk beribadah. Siapa mereka? Jin dan manusia. Nah, jin dan manusia. Makanya di hari kiamat, barakallahu fikum jami'an, ketika al-hasyr digiring ke padang mahsyar, seluruh makhluk ada hadir. Bahkan binatang pun ikut digiring. Seluruh jenis binatang pun ikut digiring ke padang mahsyar. Ikut digiring ke padang mahsyar. Apakah mereka dikisos? Nah, iya. Dikisos di padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka dikisos. Kata hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Innal huquq yu'ta ila ahliha hatta yuqad min syatil qarna min syatil jalha." Nah, atau dengan lafaz la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqadu min syatil qarna ila syatil jarha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hak masing-masing akan ditunaikan pada hari kiamat. Nah, yang memiliki kodoliman pada manusia ini jelas. Kedoliman berupa merampas harta, menumpas darah, mencela kehormatan. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan dari hadis ini juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunal huquqa ila ahliha," akan dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Bahkan pada binatang, oleh karena itu datang lafaz yang seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada binatang yang memiliki tanduk, dia pernah menanduk binatang yang tidak memiliki tanduk, al-mantuha, yang ditanduk, itu pun akan dinaam kisos. Jadi binatang pun akan dikisos pada hari kiamat. Jadi binatang yang pernah menanduk, binatang yang pernah ditanduk, akan diminta pertanggungjawaban dari sisi dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Namun kisosnya binatang atau hewan hanya di padang mahsyar. Tidak berlanjut sampai ke surga atau neraka. Makanya ketika telah dikisos dan selesai urusan mereka, telah dikembalikan hak masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh binatang, "Kuni turaba," jadilah kalian tanah. Kembali kepada asal muasal penciptaan kalian. Nah, kembali kepada asal muasal penciptaan kalian. Jadi Jenjang terakhir binatang dikisos pada hari kiamat hanya sampai di padang mahsyar, tidak berlanjut sampai ke surga dan neraka. Tidak sampai kepada surga dan neraka. Nah, dari sini barakallahu fikum, ketika orang-orang kafir yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa, kesalahan, maksiat, kekeliruan, kekafiran dan seterusnya. Ketika mereka melihat bahwasanya binatang setelah dikisos di padang mahsyar kemudian selesai urusannya, mereka diperintahkan oleh Allah untuk berubah wujud menjadi tanah, akhirnya mereka pun berangan-angan untuk sama dengan binatang menjadi tanah agar tidak entah ke surga ataupun neraka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, wahai seandainya saja aku pun ikut menjadi tanah ya, sebagaimana binatang. Ini penjelasan singkat tentang nasib binatang di hari kiamat. Nah, tetap dikisos. Namun penghujung mereka hanya sampai di padang mahsyar saja, tidak berlanjut entah ke surga ataupun neraka. Ada pendalil mengatakan bahwasanya ada binatang yang masuk ke dalam neraka, ada binatang yang masuk ke dalam surga. Nah, tidak. Penghujung mereka hanya sampai ke barakallahu fikum padang mahsyar. Kemudian satu hal lagi sebelum kita masuk pembacaan hadis, menerangkan tentang dua pembahasan di sini tentang amalan, amalan yang menemani seorang di alam kuburnya. Kemudian yang kedua adalah tentang as-su'al fil qabr yang disilakan oleh para ulama dengan fitnatul qabr. Wa li kulli hayyin akidin fi qabrihi amalun. Nah, amalun li kulli hayyin akidin fi qabrihi. Kita katakan tadi bahwasanya amalun adalah qabr atau nama mubtada muakhar. Khabarnya adalah syibhu jumlah jar majrur muqaddam li kullin. Dan ini berlaku untuk semua manusia meskipun cara kematiannya tidak dikubur. Karena ada sebagian orang kita jumpai bahwasanya nah bentuk kematiannya dia tidak sampai ke pemakaman di kuburan. Ada yang mati dimakan hewan buas, ada yang mati dengan hangus terbakar, ada yang mati mungkin tenggelam di lautan bebas kemudian dimakan oleh hewan-hewan di laut sana. Jadi secara zahir dia tidak, nah kematian dia tidak berlangsung dengan prosesi pemakaman di alam kubur. Namun tetap saja dia akan melewati yang namanya alam kubur. Tetap dia melewati yang namanya alam kubur. Karena para ulama bersepakat bahwasanya alam di kehidupan dunia, nah, alam yang akan dilewati oleh manusia terbagi menjadi tiga. Pertama adalah alam dunia, alam fana. Yang kedua adalah alam kubur. Yang ketiga adalah alam akhirat, surga atau neraka. Sebagai mereka memasukkan ada alam yang keempat, meskipun itu adalah secara zahir masuk di alam dunia, yakni alam rahim. Alam rahim. Namun dia sudah berada di dunia. Buktinya entah hidup atau mati, kalau hidup keluar dalam keadaan hidup berarti di manusia, kalau mati, tetap dia akan melewati yang namanya alam dunia sebelum masuk ke kuburan. Nah, di sini bahwasanya alam ada tiga. Alam dunia, alam fana, kemudian alam barzakh atau alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah alam akhirat. Dan ketika dia adalah manusia, meskipun bentuk kematiannya tidak melalui prosesi pemakaman, namun pasti tetap dia akan melewati yang namanya alam kuburan. Nah, pasti. Ruhnya dia akan sampai ke alam kuburan. Wallahu alam bagaimana tentang hal tersebut, intinya dia akan tetap melewati yang namanya alam kuburan dan tidak mungkin lolos dari situ, dari tersebut. Meskipun prosesi pemakamannya tidak melalui di kubur seperti orang yang meninggal karena ditelan oleh binatang buas, atau meninggal karena dibakar sampai hangus, atau dia mati tenggelam kemudian jasadnya tidak diketemukan karena telah dimakan oleh binatang-binatang di dalam enam lautan. Al-Muhim yang namanya alam tiga ini pasti dilewati oleh siapapun. Ikhwan fiddin azan wa zakumullah ta'ala jami'an, pada pertemuan kita malam hari ini dengan materi tentang kubur ada dua hal di dalamnya. Yang pertama adalah amalan yang menemani seseorang, kemudian yang kedua adalah tayyib tentang fitnatul qabr. Kita akan baca satu hadis. Tanpa perlu kita menerangkan dari ucapan kita sendiri akan memakan waktu yang tidak sedikit. Materinya pun akan terlihat panjang dan lebar. Kita akan baca satu hadis sebagai bentuk penjelasan akan materi kita tentang alam kubur ini. Datang sebuah hadis dari riwayat Imam Ibnu Majah, namun lafaz yang kita baca dari Imam Ahmad. Berdekatan, namun Imam Ahmad kita, atau nomor riwayat Imam Ahmad yang kita pakai. Sebuah hadis dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, meskipun panjang kita akan baca. Dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Kata Barra bin Azib radhiyallahu an, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Anshar." Al-Barra bin Azib. Al-Umar. Dia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jenazah seseorang dari kalangan kaum Anshar. Jenazah seorang laki-laki. Jadi peristiwa ini adalah pada peristiwa memenuhi hak seorang muslim, nah, mengebumikan jenazah. Kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, "Fantahaina ilal qabri walamma yulhad." Akhirnya kami pun sampai di kuburan, namun belum selesai digali. Belum sampai pada lahatnya, liang lahatnya. Masih sementara dalam proses penggalian. Akhirnya, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan kami pun ikut duduk di sekeliling beliau. Jadi sambil menanti digalinya kuburan untuk jenazah seorang dari kaum Anshar, Nabi sallallahu membuka majelis. Di mana? Di kuburan. Nah, beliau membuka majelis di kuburan. Kana ala ru'usina thair. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Artinya majelis tersebut adalah majelis yang dilewati dengan sabar dan khidmat. Dengan tenang. Nah. Jadi ketenangan tersebut tergambarkan seakan-akan ada burung di atas kepala mereka dan burung mentengger tanpa perlu khawatir dan takut. Mereka pun tidak akan mengusik. Ini bukan sesuatu yang hakiki bahwasanya betul ada burung di atas kepala mereka, tapi tidak, ini berupa gambaran kinayah bahwasanya saking khidmatnya majelis tersebut seakan-akan kalau ada burung yang hinggap di kepala mereka, burung tersebut tidak akan terusik, dia akan tenang. Mereka pun tidak akan hiraukan keberadaan burung di atas kepala mereka. Artinya barakallahu fikum jami'an, majelis ini adalah majelis yang akan kita simak bersama-sama. Isinya adalah teguran, nasihat, pelajaran yang betul-betul mengena di dalam hati sampai mereka tidak tergambarkan pikiran yang lain. Yang ada dalam benak mereka hanya sibuk dengan menyimak hadis yang akan kita baca ini. Sekaligus juga terdapat di dalamnya adab dalam bermajelis bahwasanya seperti itulah. Meskipun adalah momentumnya pada majelis di sisi kubur, wailah ini adalah majelis. Ini semacam tausiah. Tausiah pemakaman jenazah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh para sahabat. Dan mereka beradab ketika berada di majelis tersebut. Wa fi yadihi ya'udun yanqutu fil ard. Farafa'a ra'sahu faqala, dan di tangan beliau terdapat satu tongkat kecil yang beliau terkadang menusuk-nusuknya di tanah. Ini terus perkara yang dibolehkan. Karena ini bukan di dalam masjid, ini nak majelis. Kemudian dalam keadaan duduk, tadi kita telah baca dari ucapannya Barra bin Azib, beliau duduk sambil menanti digalinya enam liang lahat bagi si jenazah. Di tangan beliau terdapat tongkat kecil sambil beliau menusuk-nusuknya di tanah. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya berkata, "Istaidu billahi min adabil qabr marrataini aw thalathah." Kalimat pembuka yang beliau memulai dengannya adalah, minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Nah, kita kabarkan kepada kita apa yang ingin kita bacakan hadisnya tentang kuburan berkaitan dengan pembahasan yang sedang kita kaji. Beliau memulai dengan ucapan pertama beliau pada majelis ini, mintalah perlindungan akan diri kalian kepada Allah dari siksa kuburan. Dan itu beliau ulang sebanyak 2 atau 3 kali menurut keterangan dari perawi hadis ini, Barra bin Azib. Istaidu billahi min adabil qabar, istaidu billahi min adabil qabar, istaidu billahi min adabil qabar. Makanya saking pentingnya barakallahu fikum jami'an untuk meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur terhadap diri kita, dianjurkan oleh Nabi sallallahu untuk membaca paling kurangnya sehari na'am 5 kali dalam salat jamaah. Akan terulang sebanyak berapa jumlah salat kita dalam sehari? Dibaca pada 4 perkara yang dibaca atau 6 4 perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar atau min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Di antaranya adalah ini adzab qabr. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas samaa bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams. Sesungguhnya hamba mukmin apabila berada pada pemutusan hubungan dengan dunia serta beranjaknya dia ke alam akhirat, ya di akhir hayat dia, di akhir hayat dia keadaan sakaratul maut, seorang mukmin ini masih menandakan tentang orang mukmin, nanti akan datang juga keterangan tentang bagaimana keadaan orang kafir. Seorang mukmin apabila berada pada akhir kehidupan dunia dia sebelum beranjak ke kehidupan akhirat, nazala ilaihi malaikatum minas sama, malaikat turun kepada dia dari langit dengan sifat dan ciri-ciri bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Nah, wajah mereka putih seakan-akan pada wajah mereka terdapat sinar matahari. Ini gambar tentang malaikat yang turun kepada na'am seseorang dari kalangan orang mukmin. Malaikat datang. Ma'ahum kafnun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama mereka, yakni bersama malaikat, ada kain kafan dari surga serta peti mati dari surga. Di awal hadis dikatakan ini adalah hamba mukmin. Jadi malaikat membawa perlengkapan penyelenggaraan jenazah dari surga langsung berupa kain kafan dan peti. Hatta yajlisu minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datang malaikat maut di sisinya, datang malaikat maut alaihi salam di sisi orang tersebut sampai duduk di sisi kepalanya. Jadi zahir adalah malaikat maut sendiri, malaikat yang membawa kain kafan juga sendiri. Karena dia datang dalam bentuk malakum satu. Sedangkan yang membawa kain kafan adalah datang dalam bentuk jamak malaikat. Jadi yang tugas untuk mencabut nyawa sendiri, yang tugas untuk membawa kain kafan dan penyelenggaraan jenazah tadi juga sendiri. Fayaqul berkata, yakni malaikat maut. Malaikat maut berkata kepada orang mukmin tadi, ayat Tuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratan minallahi wa ridwan. Wahai satu jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan dari Allah serta keridoannya. Nah, datang dalam bentuk yang baik. Ini yang dikatakan dengan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Juga malaikat yang mencabut pun dalam keadaan yang baik. Akan datang tiba-tiba dari kalangan orang kafir, subhanallah, ketika Allah mencabut nyawa mereka lalu mereka terperantara iblis. Nah, pertama-tama mereka ditarik dari arah ubun-ubun. Malaikat menarik ruh mereka dari arah ubun-ubun kepada mereka. Mereka enggan mati karena mereka takut mati. Orang kafir takut mati karena besar. Nah, saking banyaknya dosa mereka, bahkan mereka tidak pernah membayangkan kematian sama sekali. Kul ya ayyuhalladzina aduhin kul ya ayyuhalladzina hadu in zamtum annakum awliya'ullahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi, kalau kalian jujur, pernah tidak kalian bayangkan yang namanya kematian? Makanya terus ketika nah kita lihat di sekitar kita mungkin ada orang kafir, orang Nasoro, ketika meninggal dunia histeris, anggota keluarganya meratap tangis, berteriak menolak takdir, takut mati. Seperti itu orang kafir. Maka kata orang kafir ketika dicabut nyawanya, pertama dicabut dari arah ubun-ubun, enggan keluar, enggak mau dia, berat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walau taro idyatawaffal ladina kafaru. Walau taro idyatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Sandai wa Muhammad, engkau melihat orang kafir ketika malaikat mencabut nyawa mereka, pertama ditarik dari arah ubun-ubun karena saking enggak maunya ruh lepas dari badan, Allah tambahkan lagi ditepuk dari arah bokong mereka oleh malaikat. Adapun orang mukmin gampang. Sekali cabut seperti dia. Bahkan dengan begitu sopannya, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluar menuju kepada ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan antara ketika meninggal dunia, antara mukmin dan kafir. Orang mukmin tidak, orang kafir tidak cukup dengan satu malaikat dari arah kepalanya, bahkan butuh untuk ditendang lagi dari arah bokongnya karena takut kematian. Beratnya mereka yang namanya kematian. Waliyad billah. Qul subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aytumuhu wa antum tandurun. Ayat ini turun ketika perang Badar. Barakallahu fikum. Ketika musuh di hadapan mata, jumlah kaum muslimin yang jauh, artinya jumlah orang kafir berkali-kali lipat. Kaum muslimin cuma 300-an. Orang kafir jumlahnya 1000. Artinya 1 banding 3 atau bahkan 1 banding 4. Yang kemungkinan menang sangat tipis, sedikit. Allah tegur dengan ayat ini. Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Dahulunya kalian membayangkan yang namanya kematian, baru bayangkan. Belum terjadi, belum ada di hadapan mata, baru bayangkan, masih ringan. Al-an kata Allah Subhanahu wa taala, faqad ra'aytumuhu, sekarang ada di hadapan mata kalian. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat kematian tersebut. Dan seperti itu barakallahu fikum jami'an, apa yang kita sebutkan bahwasanya yang kita kaji adalah tentang kematian. Yang kita baca hadisnya adalah tentang kematian. Dan suatu saat pasti terjadi pada diri kita masing-masing. Artinya ini sebagai untuk persiapan bahwasanya apa yang kita baca sekarang adalah suatu saat akan terjadi pada kita. Wallahu a'lam kapan hal tersebut. Tapi kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis yang sama. Sampai pada ucapan malaikat tadi, ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Kala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasiru kama tasirul qatrati min fisqa. Akhirnya jiwa muslim ini, jiwa mukmin ini keluar ibaratnya seperti tetesan air yang keluar dari ujung bejana air. Begitu mudahnya tanpa ada kesulitan. Inilah keadaan kematian orang mukmin, tidak sulit. Karena dijanjikan bahwasanya engkau keluar dari ruh, engkau keluar berpisah dari jasad adalah menuju kepada sesuatu yang baik, menuju kepada sesuatu yang menjanjikan dengan kebaikan, ampunan Allah dan keridhaannya. Makanya begitu mudahnya dia melewati yang namanya sakratul maut. Fayakhuduha. Kemudian malaikat mengambil dia, mengambil ruh yang barusan keluar dari jasadnya, dia berpisah. Fa idza akhadaha lam yad'aha fi yadihi turfata aynin hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hadud. Ketika malaikat sudah mencabut nyawanya, masih berkaitan dengan jasad orang mukmin, ruhnya sudah dicabut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwasanya ketika malaikat, artinya ketika ruhnya sudah ada di tangan malaikat, malaikat tidak akan membiarkannya lagi, tidak akan melepaskannya lagi, kecuali dia selenggarakan di Nah, perkakas jenazah yang tadi telah dia bawa dari surga berupa kain kafan dan peti mati. Wa yakhruju minha ka'atiya bi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dia keluar dan berpisah jasadnya ruh dari jasadnya kemudian ditempatkan di perkakas penyelenggaraan jenazah yang berasal dari surga tadi. Ibaratnya seperti bau wangi yang paling semerbak yang pernah didapati di permukaan bumi. Nah, kain kafan dari surga. Kemudian peti mati dari surga. Maka di sini digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kain kafannya, peti matinya adalah mengeluarkan aroma wangi yang semerbak. Qala, kata Nabi SAW berikutnya, fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruh at-thayyib. Akhirnya malaikat yang membawa ruh mukmin tadi dia pun naik ke langit. Dia naik ke langit membawa ruh yang sudah diselenggarakan dengan penyelenggaraan perkakas penyelenggaraan jenazah dari surga tadi, kain kafan dan juga peti mati. Dia naik membawa ke langit. Dan tidaklah melewati satu malaikat dari malaikat pun, melainkan malaikat tersebut mengatakan, ruh yang baik siapa ini? Mereka bertanya, penasaran. Nah, dari baunya saja sudah menggambarkan tentang berita yang baik. Maka diistilahkan dengan ruhut thayyib. Fayaqulun, mereka menjawab, fulan bin fulan. Mereka menjawab, fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya, dengan nama terbaik yang dahulunya mereka memberikan nama kepadanya di kehidupan dunia, nama dia dan nama bapaknya. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai mereka berakhir dengannya, dengan jenazah tersebut, di langit dunia, langit yang kita lihat, langit yang putih kebiru-biruan, langit paling pertama. Disilahkan dengan langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Akhirnya sampai di langit dunia, malaikat yang membawa ruh tersebut minta izin untuk masuk ke langit pertama. Kemudian dibukakan bagi dia, pertanda dia diberikan izin untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya setiap malaikat yang ada di langit tersebut yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'in lati taliha, menggiring. Jadi tashyi'ul janazah, membawa, menggiring jenazah. Jadi pertama sampai di langit pertama. Kemudian dia pun akan naik ke langit yang kedua. Jadi malaikat ikut antar dari malaikat penghuni langit pertama, mereka antar sampai ke gerbang langit yang kedua. Kembali di gerbang langit kedua, setelah dia masuk ke langit kedua, malaikat yang merupakan penghuni langit kedua dia pun ikut antar sampai ke gerbang langit ketiga. Mereka giring jenazah tersebut sebagai bentuk penghormatan. Subhanallah. Ini hanya berlaku kepada jenazah orang mukmin, ruh orang mukmin, malaikat yang menggiringnya sampai mereka berakhir ke langit yang ketujuh. Fa yaqulullahu azza wajal uktubu kitaba abdi fi illiyin wa'iduhu ilal ard. Kemudian Allah azza wajal berkata, yakni kepada malaikat yang menyelenggarakan jenazahnya ini, tulislah satu catatan bagi hambaku ini di tempat tertinggi. Ini surga. Illiyin adalah tempat yang terdapat di dalamnya surga atau terdapat padanya surga. Kemudian kembalikan dia ke bumi, kembalikan ke kuburannya. Dan barakallahu fikum jami'an, dari awal kita baca sampai titik ini, dari hadis Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang dibawa ke langit adalah ruh, bukan jasad, atau bukan kesatuan ruh dan jasad. Ruhnya saja, adapun jasadnya tadi kita dapati masih di kuburannya. Yang diangkat ke langit adalah ruhnya. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah catatan bagi hambaku ini di Illiyin, tempat tertinggi. Kemudian kembalikan dia ke bumi, karena dari situlah aku ciptakan dia. Ya, dari tanah aku menciptakan dia. Ke situ juga aku akan mengembalikan dia. Jadi dikembalikan ke alam kuburan, berupa dikebumikan. Dan dari situ pula aku akan bangkitkan dia pada kali berikutnya. Yani di alam padang mahsyar, ketika di hari kiamat. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian dikembalikan kembali ruhnya ke jasadnya. Fayatihi malakani fayajlisanihi fayaqulani lahu, kemudian datang dua malaikat duduk di sisi kepalanya, kepala jenazah tersebut. Ini prosesinya setelah naik ke langit, kemudian dikembalikan lagi ruhnya, baru datang dua malaikat. Jadi malaikat pencabut nyawa selesai urusannya. Malaikat yang menggiring ke atas membawa dengan perlengkapan jenazah ke langit, selesai. Kemudian dikembalikan lagi, ada malaikat yang lain lagi ditugaskan. Siapa mereka? Malaikat untuk fitnatul qabr. Dua malaikat datang, duduk samping kiri dan kanannya. Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Mar rabbuk?" Siapa rob engkau? Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk? Kemudian kedua malaikat tersebut lagi berkata, "Apa agamamu?" Fayaqulu dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Kemudian dua malaikat tersebut berkata lagi, "Siapa lelaki yang diutus kepada kalian ini?" Siapa lelaki tersebut? Kalau dari bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berdatangkan dengan lafaz, "Man nabiyyu?" Siapa nabimu? Namun ini lafaz hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faikulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan jawaban, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an, ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ilmu dan ilmu ini lah yang paling bermanfaat. Ketika berbicarakan tentang ilmu, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Artinya inilah yang harus kita pelajari, ilmu yang lain tidak perlu, tidak penting. Kita tidak akan ditanya tentang ilmu matematika, tidak akan ditanya tentang ilmu bahasa Inggris, tidak akan ditanya tentang ilmu fisika, biologi dan seterusnya. Yang akan ditanya adalah ini. Hendaknya ini seluruh waktu kita luangkan untuk mempelajari ini. Siapa roh engkau? Apa agama engkau? Siapa sosok yang diutus kepada engkau? Ini yang lebih penting. Artinya seseorang yang mungkin dia keluar dari studi pendidikan dengan predikat profesor, doktor atau yang semisalnya, namun ketika dia jahil terhadap tiga perkara itu, wailah dia adalah jahil setinggi apapun predikat dia dalam studi kependidikan. Dia jahil kalau tidak mengetahui siapa rohnya. Jahil ketika tidak mengetahui siapa apa agamanya. Jahil ketika tidak mengetahui siapa orang yang diutus kepada umat manusia, yang dengan itulah akan dipertanyakan di alam akhirat nantinya. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk? Kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi kepada dia, kepada jenazah yang muslim ini, apa pengetahuan engkau tentang orang tersebut? Tentang orang yang diutus, yang aku mengatakan dia adalah Rasulullah. Fayaqul, dan dia pun menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Dia memberikan jawaban, maksudnya aku membaca kitabullah, aku beriman kepadanya serta aku pun membenarkannya. Jadi di sini jawaban yang kedua dari pertanyaan malaikat, dari mana engkau tahu tentang itu adalah Rasulullah? Artinya ini adalah sumber ilmu untuk mengkaji siapa itu Allah, apa itu agama Islam, dari mana engkau tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kitabullah. Jadi tekuni kitabullah, pelajari kitabullah. Dan dengan itu merupakan bimbingan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat di alam akhirat kelak. Katanya di sini, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Telah ada barakallahu fikum jami'an. Ini baru sekitar setengah dari hadis, baru sepertiga kita baca. Insyaallah lanjutan yang berikutnya kita akan lanjut pada lain kesempatan, wallahu taala alam bisawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.